Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pihak berwenang berwajib yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-utama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid. Masjid apa ini namanya? Baitul Muttaqin. Berarti yang hadir ini muttaqin semua. Bait itu rumah, muttaqin itu orang-orang bertakwa. Makanya tidak ada tempat yang paling netral, tempat yang paling bisa menampung seluruh level sosial masyarakat ketimbang masjid. Tenang aja, nanti gede sendiri. Jangan gede, tenang. Nanti gede, pelan-pelan. Ya. Tes, Nogan. Halo. Tes, no. Enak yang tadi. Tes, udah. Nanti besar, pelan-pelan, pemanasan. Karena masih menyesuaikan kondisi udara, cuaca. Gara-gara antum puter ini tadi. Tes. Terus kemudian. Tes. Ngomong apa tadi? Yang kedua, tema langkah praktis mendakwai keluarga. Ini dari buku kecil saya yang ringkasan dari pengalaman, ya, suka duka bagaimana mengajak keluarga kepada sunnah, ya, langkah-langkah untuk mendekati keluarga. Karena background pengalaman yang ekstrim itu tidak mudah. Mendakwahi keluarga, dakwah itu dari kalimat da'a yad'u yang artinya memanggil, mengajak, dan juga memberi motivasi orang untuk bergabung. Terlepas untuk tujuan yang baik maupun yang tidak baik. Makanya aliran sesat itu juga punya proses dakwah. Semua agama juga ada istilah dakwah. Ya. Kalau memang begitu, dakwah adalah bentuk tindakan baik berupa ucapan, tindakan, perbuatan, mengajak orang lain kepada tujuan yang kita inginkan, baik yang benar maupun yang batil. Ya. Dan anehnya sekarang, Pak, Mas, gak usah dinyalain kali ya. biar enggak berisik ya. Dimatikan kan udah adem. Hah? Hujan. Enggak, bukan itu. Itu ada yang model baru yang enggak bersuara. Bagus. Kemarin saya beli di ASKO itu, jadi suaranya enggak ada. Kalau ini udah ketinggalan teknologi udah. Dan saya terus terang, kalau kipas ini enggak cocok, kalau AC cocok saya. Dan, bagus kan? Insyaallah. Insyaallah amin ya. Budgetnya bagus ini masyaallah. Kurang satu aja AC udah. Baik. Bahkan sekarang Pak, kita temukan pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu aktif gesit untuk berdakwah. Ya. Nah, kalau seperti itu tuntutan kita yang mengklaim telah memiliki cara beragama baik, pemahamannya bagus, dan pasti menyelamatkan orang dari neraka, kenapa kita malas? Oleh karena itu, pengertian dakwah menurut pemahaman syar'i, antum bisa lihat di halaman 1 dari kitabnya. Dakwah adalah mengajak kepada agama Islam agar memeluknya. Ini kalau masih belum muslim. Memberi motivasi. Jadi dakwah itu bukan memaksa, dakwah itu bukan dengan cara-cara represif, dengan cara-cara radikal, dengan cara-cara ekstrim untuk mengajak orang ke Islam, tidak. Menyeru kembali kepada kebenaran. Karena kalau tidak memiliki satu kaidah apa itu benar, maka akan membias. Sementara kebenaran yang kita ajakkan adalah al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Rabb. Bersikap tegas dalam mengamalkan prinsip-prinsip Islam. Makanya dakwah itu bukan lumer, dakwah itu sekarang bukan berbasa-basi, dakwah itu bukan sesuatu ajakan yang sekarang ini membias, tapi tegas. Tegas itu bukan keras. Contoh kecil, Pak, antum di majlis, maaf, jangan rokok, umpamanya. Belum apa-apa udah kena rokok. Pak, tolong ini di masjid ya. Sekarang orang sedang sholat, jangan bicara. Tegas. Tolong anak-anaknya dikendalikan. Imam ketika sudah berdiri di depan, itu manusia paling tegas. Makanya diikutin rukuk sujudnya, termasuk salah pun diikuti. Sekarang imam lupa tidak tasyahud awal, makmum ikut enggak? Halo, halo, tes. Imam lupa tidak tasyahud awal, ikut enggak makmum? Ikut, masya Allah. Saking wibawanya, saking strategisnya, saking krusialnya, dan ini manusia tegas. Makanya kalau saya ditanya, Pak Ustadz, kalau imamnya kunut, kita kunut enggak? Minum dulu. Minum obatnya, diminum Pak. Bismillah. Antum kunut enggak? Hah? Kunut? Kunut. Alasannya simple. Tes. Digedein repot, dikecilin enggak bunyi. Tes. Tes. Oh. Atau itu aja. Enggak ini aja. Ini. Nah, ini. Coba. Hah? Tes. Oh. Ini bagus sebenarnya. Tes. Atau itu dimatikan. Atau dimatikan dua-duanya. Ah, tes. Tes. Tes. Tape. Antum kalau menemukan imam kunut, antum kunut enggak? Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Kan itu bid'ah, kan itu salah, Pak. Kita telah mengikuti imam di dalam kesalahan yang lebih fatal daripada kunut. Apa? Apa? Mas, saya tanya. Antum sholat sendirian maghrib dengan tiga tasyahud salah enggak? Hah? Batal enggak sholat antum? Kayaknya enggak nyambung. Mas, antum sholat maghrib dengan tiga tasyahud, rakaat pertama tasyahud, rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud, batal enggak sholat antum? Batal. Tapi antum ikut imam, jadi enggak batal ketika antum masbuk. Masbuk kan rakaat antum imam terakhir, antum pertama. Tasyahud enggak itu? Tasyahud. Yang kedua tasyahud enggak? Ketiga tasyahud enggak? Kalau antum enggak tasyahud, batal malahan. Lebih parah ini. Tuh. Ini alasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Bulughul Maramnya. Makanya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Itu ya. Udah clear. Kalau antum jadi imam silahkan, gak kunut. Karena itu memang seperti yang dikatakan oleh bapaknya Abu Malik Al-Asy'ari ketika ditanya, wahai bapakku, engkau sholat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa tahun di Baghdad bersama Ali bin Abi Thalib, apakah mereka itu kunut? Maka bapaknya menjawab, ayya bunayya muhdasun, wahai anakku itu adalah muhdas, di dalam riwayat At-Tirmidzi, di dalam riwayat An-Nasa'i bid'ah. Kenapa kita ikuti innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi? Kan itu salah. Kita telah mengikuti imam di dalam kesalahan yang lebih fatal dan batal. Pak, gak ada seorang ulama pun yang mengatakan mereka yang kunut subuh itu sholatnya batal. Ada gak? Seandainya kita membiarkan imam itu kunut, batal gak sholatnya? Enggak. Tapi membiarkan orang sholat maghrib dengan tiga tasyahud, batal gak? Hah? Kok gak ngikutin gue? Batal gak? Oh, anak kasih contoh lagi deh. Antum sholat duhur tanpa tasyahud awal, batal gak? Sengaja antum sholat tanpa tasyahud awal, batal gak? Batal. Karena mengikuti imam akhirnya tidak. Itu. Bahkan antum kalau sudah berdiri sempurna, balik lagi malah batal sholat antum. Makanya tolong diperhatikan, kalau ada imam yang salah, kalau ada imam yang lupa tasyahud awal, antum segera tasbih subhanallah. Kalau itu belum berdiri, kalau baru beranjak begini, ya. Ana kasih praktek. Ya. Nah, begini boleh balik. Begini boleh balik, tapi kalau sudah seperti ini enggak boleh balik. Kalau antum balik batal. karena antum telah melakukan gerakan yang menyelisih daripada sholat. Ikut langsung semua. Paham? Jadi kalau sudah imamnya itu berdiri secara sempurna, diberikan isyarat subhanallah, jangan duduk, batal sholat antum. Kenapa? Karena kewajiban imam melanjutkan. Nanti tasyahudnya yang lupa ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Udah. Itu. Karena memang kadang-kadang sholat itu diremehkan, tapi banyak yang gak ngerti. Contoh aja, ada makmum sama imam sholat di masjid terminal, ya, namanya aja masjid terminal, imamnya asal-asalan. Nah ini mungkin baru ngaji, bagus juga mengamalkan kajiannya, baca bismillah gak dikeraskan, langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Sama makmum ditasbihin subhanallah. Itu kata dia, diam sebentar. Wih, salah apa ya? Baru juga sholat. Alhamdulillah, subhanallah, sampai berkali-kali. Akhirnya si imam capek juga ditasbihin. Salah apa gue? Loh, ini jahil imaman wa makmuman. Itu harusnya imamnya juga enggak noleh. Malah nanya, salah apa gue? Ya. Makanya sallu kama ra'aitu muni usolli. Benar enggak itu? Sallu kama ra'aitu muni usolli. Itu dalilnya usolli. Jadi sallu kama ra'aitumuni usalli itu antum harus pelajari dari A sampai Z, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini penting. Oke. Terus kemudian menyatukan. Nah. Jadi enggak benar dakwah kita itu memecah belah. Tetapi yang benar adalah menyatukan seluruh umat Islam di atas jalan yang lurus. Menyatukan. Tapi di atas jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Lah kalau sekarang ada orang yang mengklaim dakwah kita itu memecah belah umat. Memang kita pecah mereka itu pikirannya. Kita pecah perasaannya, kita pecah pemahamannya, supaya pemahamannya benar, supaya pemikirannya benar, mengikuti siratal mustaqim. Ya kan, pikiran itu harus pecah, Pak. Katanya orang, boya jangan bu, apa? Jangan, apa sih, Pak, itu? Jangan, apa sih? Kuper, saat apa? Enggak, cumut. Pecah harus. Makanya namanya Al-Quran itu Al-Furqan. Ya. Hadirin sekalian, motivasi nikmat hidayah sekarang. Masya Allah. Pak, ana tanya sama antum semua. Kalau antum mendapatkan kabar gembira, kabar nikmat, yang paling pertama antum sampaikan siapa? Siapa? Siapa? Umpamanya antum sukses menikah lagi, kan seneng kan? Yang perlu antum sampaikan siapa? Kolok keluar. Masya Allah antum dapat bonus di kantor, Masya Allah 100 juta. Antum sampaikan ke tetangga dulu, enggak mungkin. Antum telpon teman antum yang ada di Surabaya, tidak. Yang pertama kali antum kasih kabar, antum telpon adalah paling terdekat. Ibu antum, bapak antum, istri antum. Kalau kabar gembira tentang masuk surga dan itu tiada taranya, kenapa kita tidak dahulukan? Makanya kalau dakwah sunnah ini adalah dakwah mulia, yang pertama utama kita berikan peringatan adalah keluarga kita. Yang kita sampaikan adalah keluarga kita. Wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu terdekat. Makanya Rasulullah mengumpulkan pamannya di Bukit Shaffa kan. Kemudian diberikan satu persatu dipanggil. Ya Bani Abdi Manaf, Ya Bani Hashim, Ya Bani Lu'ay, Ya Bani Murrah, anqidu anfusakum, selamatkan diri kalian minan nar. La ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa menjamin. Makanya diri sekalian, ketika nanti penduduk surga masuk ke dalam surga, yang utama pertama yang disyukurin apa? Bukan sekarang istananya yang megah, rumahnya yang mewah, kenikmatan yang melimpah, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, yaitu nikmatul hidayah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau Al-Jauziyah, tolong diperhatikan cara mengucap. Kalau antum mengucapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya. Beliau berkata di dalam kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, nikmat itu ada dua macam. Nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yaitu ni'matul hidayah ilal islami wa sunnah, wa ni'matun muqayyada, ni'mat yang terbatas, kesehatan, harta, anak, istri, ni'mat terbatas. Makanya masya Allah ya, ni'mat mengikuti kajian seperti ini, ni'mat hadir ke masjid, ni'mat kita itu nongkrong di masjid, itu tidak akan bisa dirasakan orang yang sekarang lagi nongkrong di kafe-kafe mewah, di hotel yang sekarang ini berbintang. Kenapa? Nikmatnya merasuk ke dalam batin. Ya, walakinallaha habbaba ilaikumul iman, enggak ditemukan oleh siapapun kecuali yang merasakan itu, yaitu apa? Nikmatul hidayah. Ada sebagian orang mungkin melihat antum gini, ngapain itu di masjid ngumpul, bengong-bengong, enggak makan juga enggak, kasih teh juga enggak, kopi ada enggak? Nah, saya itu, mana kopinya? Ada di luar? Ada. Saya itu usul setiap kajian itu, kanan kiri itu dikasih kopi teh gitu kan, gitu tremos kan, insya Allah jadi jamaah itu akan gairah itu, insya Allah keluar masuk bagus itu. Terus kedua, apalagi kalau ada kajian siang itu, masya Allah Pak, antum sekarang ada yang membawa 50 bungkus nasi, ada yang bawa 15, 20, subhanallah. Dan ngasih makan orang itu subhanallah. Kenapa? Yang ditekankan di dalam Islam itu ngasih makan, bukan ngasih duit. Kalau orang kasih duit Pak, tidak semua mungkin mau terima. Saya gak butuh duit. Tapi subhanallah, kaya miskin, cukup enggak cukup, kalau sudah ada makan dimakan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Afsus salama wa at'imu ta'am. Dan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Makanya jangan bahwin. Lu arisan aja keluar yang utama apa? Makanan. Tahlilan yang paling utama keluar apa? Makanan. Kajian sunnah harusnya lebih utama. Kok enggak jawab nih? Itu, masya Allah. Oke. Hadirin sekalian, nikmat daripada hidayah itu akan makin tampak ketika kullu ahlil jannati yara maq'adahu minan nar. Nanti penghuni surga akan melihat tempatnya yang andaikan masuk neraka, dia akan tinggal di situ ditunjukkan oleh Allah. Fayaqulu, maka dia mengatakan, laula an hadani fayakun lahu syukur, andaikan aku tidak diberikan oleh Allah hidayah, itu tempat saya. Alhamdulillah. Makanya yang betah, yang tahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar. Siapa yang ingin dijauhkan oleh Allah dari neraka, wa yadkhulal jannah, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaknya datang kematian kepadanya, dia dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Alhamdulillah. Wa inna aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, innaka la tahdi man ahbabta. Soal masalah hidayah, masyaallah ya. Baik, hadirin sekalian, Rasulullah adalah orang yang paling semangat mengajak kepada kebaikan. Rasulullah orang yang paling telaten ngajak umatnya kepada kebaikan sekecil apapun. Makanya Allah sampai menggelari, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum. Haris. Jadi sekecil apapun, enggak ada yang disembunyikan Rasulullah. Kebaikan apapun telah diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Matsali wa matsalukum kama tsali rajulin aw qada nara." Perumpamaan saya dengan kalian itu seperti orang yang menyalakan api. Faja'alal janadib wal farasu yaqna fiha. Kutu-kutu yang bertebaran di sekitar api itu mengerubunginya. Wa huwa yadubbuhum anha. Nabi yang fungsinya menghindarkan umat ini dari api supaya enggak masuk. Setiap saat dia tongkrongin itu umatnya. Setiap saat dia plototin itu umatnya. Setiap saat Rasulullah menjaga. Fala'allaka bakhi'un nafs, sampai menyalah-nyalahkan dirinya. Kenapa umat saya ini enggak mendapatkan hidayah? Kenapa mereka ini tidak mau menerima kebaikan, kebenaran? Sampai nyalah-nyalahkan diri sendiri. Wa ana akhidun hujajikum 'anil nar. Saya coba untuk terus hindarkan. Begadang melek enggak pernah tidur Rasulullah untuk umatnya itu. Wa antum taflituna min yadi, tapi di antara kalian ada juga yang lepas dari tangan Rasulullah. Akhirnya apa? Jatuh ke api, mati, masuk neraka. Tuh. Sekarang fungsi dakwah. Di sini ada keutamaan dakwah. Pertama, antum lihat di halaman 8. Yang pertama, sesungguhnya da'i merupakan orang yang paling baik ucapannya. Berdasarkan firman Allah, wa man ahsanu qawlam mimman da'a. Enggak ada lagi yang paling baik, Pak. Jadi kalau sekarang ada orang public speakingnya itu top, bagus, tidak ada yang paling bagus. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a, tapi ilallah. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang kedua, Nabi Muhammad mendoakan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyampaikan kebaikan, menyampaikan hadis Rasulullah, nadzarallahu imra'an sami'a minna syai'a fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah menjadikan muka seorang itu berseri-seri, mendengarkan makalah dariku, kemudian dia hafal, lalu dia sampaikan. Balighu anni walau ayah. Banyak, makanya ke istri antum, ke anak antum, ke mertua, ke besan antum yang greteh, yang telaten, yang cerewet. Kayak antum cerewet tentang kebersihan rumah antum itu loh, Pak. Ada daun, kita tegur. Ini kenapa rumah rungsep? Ini kenapa enggak diper? Kalau kebersihan rumah secerewet itu, kebersihan akidah, kebersihan akhlak demi kebaikan akhirat, kenapa antum cuek malah diem? Antum lebih cerewet. Kalau sampah itu kan kotoran materi yang memang enggak enak, enggak sedap dilihat oleh mata. Kantor rungsep, rumah rungsep, ruangan rungsep, masjid juga rungsep. Tapi kotoran akidah, kotoran akhlak itu lebih rungsep dan lebih senep dan lebih membuat mata kita itu tidak sedap. Harusnya antum caranya membersihkan dakwah. Makanya waman ahsanu qawla mimman da'a, enggak ada lagi. Makanya Pak, terutama sama keluarga kan, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Terutama salat. Kenapa? Karena rentan perintah salat itu paling banyak di dalam seharinya. Dan otomatis paling rentan malas, paling rentan teledor, apalagi istri. Kenapa Pak? Istri rentan teledor salat. Antum tahu enggak alasannya? Kasih hadiah deh. 100 ribu. Itu, 100 ribu lagi. Mudah-mudahan enggak hilang. Ya, si kenapa? Ayo silakan. Ada oh ya mana? Mana? Hadiahnya. Iya, oke oke. Silakan sambil bagi-bagi hadiah. Ayo silakan. Kenapa keluarga istri? Makanya Allah tekankan wa'mur ahlaka. Perintahkan keluargamu dan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, terdepan adalah istri anak. Kenapa? Istri itu rentan teledor salat. Allah. Ya, masyaallah. Masyaallah, ya. Pertama, salat di rumah. Dan siapapun yang salat di rumah, Pak, sulit untuk disiplin dan tepat waktu. Kesibukan, ya kerja, yang anak pertama nangis, yang kedua minta pipis, yang ketiganya minta tidur, yang satunya empat lagi minta mandi. Udah, rumah rungsep belum masak, suami nelpon marah-marah. Yang ketiga, tahu gak yang ketiga? Kebiasaan head. Nah itu kadang-kadang dia menikmati kebiasaan itu, kebablasan. Apalagi haidnya 15 hari. Wah, itu dijamin insya Allah diizinkan untuk cari yang kedua. Karena 15. Iya, karena 15-15 kan pas. Oh, teledor. Karena ketika haid bangun pagi nyantai jam 6 boleh, jam 7 boleh. Kenapa? Enggak sholat. Nah ini kebiasaan apa? Kebablasan. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kedua, Pak, halo, antum punya istri enggak? Yang berikutnya, jangan yang itu aja, ada yang paling sensitif. Ayo, apa? Ayo, ambil ini dulu deh, biar keluar. Kasih-kasih, biar keluar masalah. Ya, watak daripada perempuan doyan ngobrol ngumpul-ngumpul. Nah itu, ya. Oh itu masya Allah. Ada perkumpulan ngerumpi laki-laki, tapi lepas. Dan itu nggak ada apa? Nggak ada perencanaan kebetulan. Tapi ibu-ibu, masya Allah, satu pakai rekrutmen anggotanya. Jangan ini, jangan Mbak. Waduh, enggak cocok tuh Mbak. Jangan. Itu. Terus tematik. Oh, yuk, kayak tablet akbar. Masya Allah. Temanya bahas gaji-gaji perempuan. Lebih. Ya, anda melanjutin sendiri. Yang keempat, sensi. Makanya kalau dikritik itu gampang sensitif. Nah, yang kelima, perasa. Oke. Selanjutnya, diri sekalian, Imam Al-Bukhari menegaskan telah mengeluarkan hadis di mana Rasulullah mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Coba Pak, Andaikan ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran, lantaran itu gak harus antum jadi ustadz yang ceramah, khatib yang ceramah, lantaran itu ngajak. Antum sebagai panitia mengadakan dakwah ini dapat. Lantaran. Sekarang antum bagi-bagi buku, dia mendapatkan hidayah. Lantaran. Bahkan sumbangan antum, dana antum yang antum gunakan untuk kajian ini juga lantaran. Ada sekian orang mendapatkan hidayah. Itu khairun laka min humrin na'am. Masya Allah. Makanya jangan pelit. Wallahi ba. Antum kalau tahu secara material balasan dakwah, antum gak akan bakal pelit. Nanti di akhirat. Itu. Lo ngasih makan aja pahala. Dakwah dapat petunjuk pahala. Numpuk. Kayak dakwah seperti ini di masjid. Masya Allah dikelilingi malaikat. Rasulullah mengatakan, Mashtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah, di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Membaca kitab Allah. Wa yatadarusunahu fima bainahum. Saling deres, saling mengaji dan mengkaji Al-Quran. Illa nazalat alihimu sakinah. Wa ghasyiyadhum rahmah. Wa haffat bihimul malaika. Makanya Pak, saya bersikukuh kekeh daurah itu di masjid. Makanya Syekh Masyur, Syekh Husain, Syekh Basim ada di masjid. Dan senang beliau ternyata. Ya. Barokah. Apalagi malaikat yang datang di hadapan Allah. Sedang apa hambaku, hamba-hambaku sedang memujimu ya Rabb. Masya Allah. Sedang duduk di majlis halaqah zikir. Ketahuilah wahai malaikat, sesungguhnya saya mengampuni mereka. Malaikat menjawab, ya Rob, di antara mereka ada yang iseng, ada yang cuma datang sambil lalu. Kata Allah kepada malaikat, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu akan tetap mendapatkan pahala berkat yang serius. Satu aja yang serius, semuanya enggak serius, semuanya tidur dapat pahala. Silakan tidur. Itu soal pahala, ilmu pemahaman beda lagi. Itu. Hanya subhanallah ya, ngaji dakwah. Makanya Pak, dari mulai tahun 90 sampai sekarang, saya enggak pernah bosan untuk berdoa, aneh berdakwah. Saya enggak pernah punya niat untuk menghentikan dakwah. Ya mudah-mudahan ada jariah di dalam hidup saya nanti di akhirat. Ya. Ya dulu sempat zaman-zaman awal reformasi pernah saya dapat tawaran jadi ketua majelis syura salah satu partai. Udah dapat. Bahkan ada yang nyuruh pulang kampung Lamongan jadi anggota, jadi caleg. Oh, banyak tawaran, tapi saya cukup menjadi marbot masjid. Itu. Apa dakwah? Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Makanya ikhwah sekalian, biasakan kajian itu di masjid karena lebih barokah. Coba illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyadhum rahmah wa haffat bihimul malaikah. Lo antum masuk ke masjid aja, fadilahnya apa? Tahiyatul masjid. Ada tahiyatul apa? Lapangan, tahiyatul hotel, tahiyatul masjid. Terus antum masuk masjid berdoa enggak? Allahumma aftah li abwab rahmatik. Dapat lagi masya Allah. Banyak. Makanya di antara fadilah 27, 25 sampai 27 salat jamaah itu di antara dihitung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar itu, apalagi menjawab azan. Ya. Oke. Okay. Saya enggak melarang orang kajian di hotel, orang kajian di gedung, orang kajian di lapangan, barangkali juga di antariksa. Nanti kerjasama dengan Elon Musk. Tapi yang afdol itu kan gitu. Dan seorang muslim itu selalu mencari yang sempurna, yang afdol, masjid. itu barokah. Yang anak katakan kepada antum, tempat paling netral. Mau si kaya, si miskin, si pinter, yang berkurang pinter, siapapun, yang laki, perempuan, status apapun, yang pegawai negeri swasta, dengan bebas masuk ke masjid. Gak ada sekat dan batas, yang bayar, yang gak bayar, yang infak, yang gak infak, yang kurban kambing, yang kurban sapi, yang kurban perasaan, dapat semua, boleh, silakan. Masya Allah. Dan halako di masjid itu nikmat, Pak. Berjam-jam itu enggak ada capeknya. Makanya coba bayangkan kita kajian dengan masyayikh di daurah dari mulai jam 8 sampai jam 10. Di masjid rumah Allah, Baitullah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Masyaallah. Keempat, orang yang mendakwahkan satu dakwah kebaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kemudian yang kelima, Allah dan para penghuni langit bumi membacakan selawat. Nah ini fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadah. Ka fadli 'alayya ala adnakum, innallaha wa malaikatahu wa ahla as-sama'i wal ard hatta namlatu fi juhliha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimina ala muallimin nas al-khair. Dikasih salam salawat oleh siapa? Enggak main-main, Pak. Allah, malaikatnya, ahli penduduk langit bumi, sampai semut, sampai ikan, subhanallah. Kurang apa antum? Malas datang ke masjid. Dan ini untuk orang yang hadir secara offline. Dan ini enggak masuk kajian YouTube. YouTube itu bukan mencari ilmu. Ya, mencari browsing-browsing, nemu ustaz 10, ya, Pak. Mas, coba bayangkan antum pergi kajian, nemu satu ustaz ini 2 detik, 5 ustaz. Enggak seneng ustaznya dimatikan. Masyaallah, sadis banget loh. Itu matiin aja ustaz. Ah, ini ustaz enggak benar. Masyaallah, yang dinilai, yang dikatain, ya. Itu masyaallah. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, ketika seorang ulama menjadi sebab terakhirnya ilmu yang di dalamnya terdapat keselamatan jiwa dari berbagai kehancuran dan usahanya tertumpu pada hal itu sehingga kesuksesan mereka berada di tangannya, maka Allah memberikan balasan sepadan dengan perbuatannya, yaitu dia meraih selawat penduduk langit dan bumi yang menjadi sumber keselamatan dan kesuksesannya di dalam berbagai dari berbagai kehancuran. Masya Allah. Nah, kewajiban dakwah udah azan belum? Udah azan. Gimana ini pertipnya? Azan dulu lanjut atau azan sholat? Kita azan dulu terus kita sholat. Oke, okay. Ya deh, ikut saja. Tafadhol. Udah masuk? Ya. Masih? Ya udah, tafadhol. Ya udah, antum adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum mulai kajian saya lanjutkan, ada kuis sekarang. Ya. Silakan angkat tangan dulu. Silakan. Baru saya kasih pertanyaan. Ayo silakan. Fadhal. Enggak mungkin sulit. Silakan. Fadhal. Pertanyaannya mudah, jawabannya aja yang agak sulit. Fadhal. Enggak berani. Baik, sebutkan 2 keutamaan dakwah. Silakan. Nyusul lagi, siap-siap. Sebutkan dakwah menurut arti bahasa dan istilah. Antum silakan. Antum ya. Oke, okay. Silakan. Yang pertama pada apa itu? Mengapa? Maju deh, maju mas. Ini apa? Apa? Ya. Enggak, keutamaan dakwah. Ayo yang lain. Ya, keutamaan antum bisa sebutkan dari hadis Nabi atau ayat Al-Qur'an. Fadhol. Sat. Ya. Ya. Enggak apa-apa, yang jawab lebih daripada satu dapat semuanya. Ya. Dapat? Siapa tadi? Salawat. Ampunan. Ya, udah anak kasih susu penguat. Fadal. Tadi kasih juga yang sebelah tadi. Yang pertama kali. Nih, silakan. Yang lain. Ya, sebutkan. Oh, oke. Okay. Yang bisa menyebutkan dalil keutamaan dakwah satu saja. Ini yang gede nih, antum ambil. Ya. Waman, ya, oke, okay, oke. Okay. Anda dengar. Waman ahsanu qawlam mimman da'a. Kasih. Ya. Siapa lagi? Antum. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Iya. Bisa sebutin ayatnya, hadisnya? Ayat hadisnya balighu anni walau ayat. Ya, fadhal. Oke. Okay. Oke, sekarang ibu-ibu. Nah, ini pertanyaan ibu-ibu mana? Ah, itu kasihin. Kasihkan aja sebelum ditebak udah dapat. Sebutkan kenapa istri anak paling sering ditegur untuk diingatkan sholat. Kenapa alasannya? Silakan, ibu-ibu. Ya silakan bu. Halo? Ada. Silakan. Atau berdasarkan laporan yang dengar gitu benar enggak jawabannya? Enggak ada yang jawab. Ada. Fadhol. Silakan jawab satu dua aja nggak apa-apa, langsung dap. Silakan. Ya. Ya, karena sholat di rumah potensi untuk tidak mengikutin sholat secara tertib itu tinggi. Beda di masjid, ada azan. Ya, terlambat sedikit lewat. Jawab qomat tahiyatul masjid, datang di masjid tepat waktu. Itu dengan sendirinya. Tapi di rumah bisa aja nyantai. Azan nyantai, qomat nyantai. Bahkan imam sudah pulang makan habis nyantai juga. Oke? Okay? Udah kasih itu. Udah? Ada lagi enggak, Mas? Oke, ibu-ibu lagi, satu lagi, silakan. Kenapa perempuan paling sering atau istri paling sering untuk diingatkan sholat karena suami sebagai kayaknya itu tahsilul hasil ya sudah wajar. Cuman kita ingin kenapa harus sering diingatkan karena tadi. Ini enggak apa-apa dikasih juga. Udah. Yang paling gede kasih. Oke. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita lanjut. Bismillah. Ikhwah sekalian, dakwah di antara sekian keutamaan dakwah adalah dakwah bisa menyingkirkan bencana dari umat. Bencana, kehancuran, kehancuran akidah, kerusakan moral, ekosistem, ya, berbagai macam ketimpangan-ketimpangan, ya. Dari mulai dosa-dosa, syirik, kufur, dosa besar. Itu hanya bisa diselamatkan dengan dakwah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. وَمَا كَانَ رَبُّكَ. Antum lihat surat Hud ayat 117. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِذُلْمٍ. Jadi Allah itu tidak akan mungkin mengazab kaum, menimpakan bencana, وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ. Muslih itu berbeda dengan soleh. Makanya negeri untuk supaya damai dan juga makmur, tenang. Tidak hanya butuh orang baik, tapi orang yang memperbaiki. Makanya Zainab ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun. Ya Rasulullah, mungkin enggak kita dihancurkan, diadab oleh Allah, sementara masih ada orang yang soleh? Naam, idha kathural khabas. Iya, kalau kejahatan merajalela. Kenapa? Enggak ada yang muslih memperbaiki. Hanya ada orang baik untuk dirinya sendiri. Entah itu di keluarga, di institusi, ya di kantor, di pabrik, semua. Kejahatan itu berawal dari kecil, diumpamakan oleh Rasulullah seperti kapal bertingkat. Yang di bawah ini naik gak enak. Kalau wira-wiri ambil air, akhirnya kapalnya itu dibocor. Kan cuma dikit untuk ambil air. Akhirnya apa? Lambat laun dibiarkan tenggelam semua yang atas dan yang bawah. Yang sekarang kecil maupun yang besar, yang melakukan dan yang tidak melakukan sama-sama tenggelam. Oke, sekarang kaidah dakwah ini secara singkat. Pertama, antum pegang dengan baik, pahala dakwah itu sudah didapat hanya menyampaikan. Jadi tidak harus antum itu telah melakukan semua yang antum dakwakan, semua yang antum sampaikan. Makanya ketika Al-Hasanul Basri mendengar seorang, tidak boleh seorang itu berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali telah mengamalkan semua yang disampaikan. Itu akan membuka peluang setan untuk menghancurkan kita. Siapa yang bisa seperti itu? Pak, orang bisa saja menjelaskan tentang haji umroh walaupun dia gak bisa berangkat haji umroh. Ada ustaz masya Allah mengajar fikih dari mulai awal sampai pensiun gak haji-haji, ya kan, mengajarkan fikih manasik haji, bahkan masya Allah bagus visualis, bahkan secara sistematik ngajarnya seakan-akan dia berkali-kali haji padahal belum pernah. Aida, Buktinya enggak pernah dipanggil Pak Haji. Dan gitu. Makanya kalau haji dua kali panggilannya haha. Kalau tiga hahaha. Ha. Kalau lima hahaha. Diketawain orang. Makanya enggak usah dipanggil. Yang kedua, kaidah dakwah yang antum harus pegang dengan baik, bahwa pasti mendapatkan ujian, Pak. Pasti. Mana ada orang yang dakwah enggak diuji? Bohong aja. Perhatikan bagaimana nasibnya Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Bahkan disebutkan oleh Imam At-Tabari, pengikutnya cuma 4, siapa Pak? Istrinya sama 3 anaknya. Dakwah 950 tahun. Ya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Ujian. Nabi Isa Pak itu di dalam pengejaran dari mulai lahir sampai diangkat oleh Allah. Di dalam persembunyian. Cobaan. Antum cek kehidupan para ulama, bagaimana Imam Ahmad. Ujiannya di penjara, dicambuk. Yang dikatakan andaikan cambukan itu digunakan untuk mencambuk unta, untanya mati. Ibnu Taimiyah, Imam Al-Bukhari, hampir semua ulama mendapatkan cobaan. Gak mungkin mulus. Medan dakwah itu terjal. Makanya Rasulullah mengatakan huffatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingin dengan yang enak-enak, wa huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingin dengan enggak menyenangkan. Ya. Coba antum, kita alhamdulillah ya, di atas saya itu ada yang lebih senior dari mulai muda sampai ada yang sudah meninggal ya. Ada yang sudah mulai tua, ada yang sudah mulai sakit-sakitan. Masya Allah, demi dakwah. Gitu. Makanya saya katakan, jadi marbot itu mulia, tapi masjid ramai berbobot. Itu marbot. Ini masjid ramai berbobot. Ramaiin masjid. Pak, di mana-mana masjid ini sekarang sudah sepi. Bahkan banyak keluhan di kajian ketika saya di Roja itu. Banyak orang yang sholat duhur asar gak menemukan imam. Gak menemukan makmum. Karena gak ada yang sholat. Iya. Gak ada. Gak sedikit. Dan anak itu kadang cek. Di kampung-kampung itu gak ada sholat Pak duhur asar. Di sawah. Coba bayangkan. Masa jadi imam juga makmum, giliran walad dolin mundur. Amin gitu. Kan enggak lucu juga. Siapa yang memakmurkan antum? Makanya walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Telah didustakan. Makna didustakan itu Pak, dikata-katain, dihina, diledek, diolok-olok, itu maknanya didustakan. Dibantah, diayelin, dikasih berbagai macam gelar julukan, fasabaru sabar. Alama kudzibu wa udhu, coba, wa udhu, disakitin. Hatta atahum nasrullah. Makanya jadi istri da'i itu harus sabar. Sabar miskin. Mana aja da'i yang kaya raya? Enggak ada. Mana ada sekarang dai itu berkendara Ferrari, Lamborghini, terus apa lagi? Itu paling banter Avan saja. Itu, iya, itu pun bekas. Itu, sabar. Kondangan. Enggak digubris orang karena isinya kecil. Sabar. Antum di mana-mana diolok-olok, sabar. Ya. Apalagi digelarin macam ada ikhwan, ya baru ngaji mungkin ngadu, "Ustaz, afwan Ustaz, gimana solusi? Anak ini baru ngaji, sekarang di kompleks saya dikucilkan, saya dikatain Wahabi." Sabar. Antum Wahabi kelas RT. Anak itu kelas YouTube. Udah gitu diembel-embeli gembong lagi. Kurang apa loh? Sabar. Terus saya itu kemarin kan dibalikin lagi ngaji di Pelindo. Mas, ini udah mantep loh. Manggil gue. Itu, ya Ustaz udah mantep. Nggak bubar lagi. Anak sendiri, anak ngaji di Pelindo ini sudah puluhan tahun. Tapi muncul tenggelam, pindah-pindah. Kayak pedagang kaki lima. Itu, ya nggak apa-apa. Ngaji bagi saya di mana aja. Di sawah, oke. Di rel kereta, oke. Yang penting di syuting. Bagus kan, background sawah kan mantap betul kan, udah kita aja, pokoknya antum hadapi dengan santai, hadapi dengan apa, relax. Kenapa? Fase baru pada akhirnya. Wah, panjang nafasnya dakwah itu. Kalau antum cugetan, antum sekarang gregetan, antum emosi marah, ini dakwah nafasnya itu panjang, ya. Oke, kemarin saya kumpul-kumpul sama mahasiswa Madinah. Ustaz, antum itu paling banyak dikerjain di YouTube, di sosmed. Antum bisa sabar. Resepnya apa? Resepnya diem. Gitu. Udah. Khalli wali. Atau apa? Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap. Gitu. Sabar. Wong ada kok qad kana man qablakum yukhadur rajul. Ada orang dahulu ditarik, diambil, fayuh farulahu khufratan fil ard, dibikinkan liang, kemudian fayuh ja'alu fiyah, dipendem, fayuh ja'u bil minsar, kemudian digergaji, dibelah, fayuh dha'u ala ra'sihi, di tengah sini ba, fayuh ja'alu nisfaini, jadi dua terbelah, fayuh masyatu bi amsyatil hadid, disisir pelan-pelan, kelupas semua daging tulangnya, maduna lahmi wa azmihi, fama yasudduhu dhalika an dini. Enggak keluar tuh, enggak bergeming. Antum tahu enggak, orang yang paling terbaik mati syahidnya yang dibunuh dajjal. Kata Rasulullah, hadza afdhalu syahidin indallahi ta'ala. Ini manusia paling bagus mati syahidnya di hadapan Allah. Dibunuh dajjal, dibelah, dihidupin lagi. Kamu enggak percaya saya ini Tuhan, makin jelas kamu itu dajjal kadzab. Dibelah lagi sampai akhirnya mati. Jadi kita enggak ada apa-apanya, jangan cemen loh. Dawah sunah cemen loh. Ya, yang gigih, yang tegar walaupun sendirian. Ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, semua Pak, Nabi Syuaib, Nabi Musa, coba bayangkan. Makanya kenapa masya Allah penyebutan nama Nabi Musa lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Banyak. Karena ibroh yang diambil Nabi Muhammad dari Nabi Musa itu terbanyak. Coba bayangkan, ngadepin raja, iya. Semua level manusia dihadapin. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Anu cek. Kurang apa? Makanya Rasulullah ketika mendapatkan cobaan ujian, ketika sambat, nek jare wong Jawa, ngomong apa Pak? Rahimallahu Musa udhiya aktsaru minni fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa yang disakiti lebih parah daripada saya, tapi tetap sabar. Subhanallah. Dakwah harus dengan ilmu. Nomor kaidah ketiga. Jadi jangan telanjang, jangan sekarang perasaan, jangan sekarang baper, ilmu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar setelah. Jadi ilmu sebelum, lemah lembut ketika, sabar setelah. Karena pasti mendapatkan ujian. Lalu yang nomor 4, pandai menimbang antara maslahat mafsadah. Oh, ini enggak gampang, Pak. Makanya dibutuhkan ilmu yang mendalam, pengalaman yang banyak, kemudian berbagai macam perbandingan-perbandingan yang cukup komprehensif sehingga antum bisa menimbang maslahat mafsadah Dan maslahat mafsadah ini pertimbangannya dalil, bukan perasaan. Nanti kalau perasaan namanya maslahah syakhsiyah. Makanya ada masalih arsyariyah, ada masalih syakhsiyah, ada masalih mursalah. Nah, kadang pertimbangan orang itu masalih syakhsiyah, pribadi. Enggak, tapi masalih syariyah. Selanjutnya, kaidah kelima, dakwah dengan kelembutan. Enggak bisa, Pak, frontal. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan, siapa yang terbukti masuk Islam dengan dipaksa, maka Islamnya tidak sah. Sampai ada indikasi kuat bahwa dia masuk Islam penuh dengan kesadaran. Enggak boleh. La ikraha fiddin. Biarkan mereka mendengar, enggak mendengar. Yang penting kita sampaikan. Biarkan mereka itu menyambut atau tidak menyambut, yang penting kita sampaikan. Balighu anni walau ayah. Jadi konsentrasi antum ketika dakwah itu bukan kenapa mereka enggak ikut, kenapa mereka enggak mendengar, mereka enggak antusias, mereka menolak, bukan. Aku sudah menyampaikan belum? Itu aja. Antum di mimbar berdiri khutbah, perbaiki cara khutbah antum, public speaking antum, syarat-syarat rukun khutbah antum penuhi, dan yang tidak kalah pentingnya ilmu antum kuasai. Udah, insyaallah inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. 200 mereka yang hadir, 500 mereka yang hadir, enggak mungkin enggak dengar. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Pasti ada. Yang penting sampaikan balighu anni walau ayah. Kelembutan. Lanjut keenam, tidak boleh tergesa-gesa. Ibunya pengin cepat cadaran. Jarit aja belum ganti. Lucu, atas cadar bawah jarit. Biarkan ibu antum memahami kenapa harus pakai pakaian seperti loh. Ibu antum yang di dusun bisa ngelihat antum pak ini antuna pakai cadar aja itu udah paham, nerima, udah bagus. Ya, bapak antum juga seperti itu. Jangan antum tergesa-gesa. Coba aja bayangkan Pak, Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Nabi Ya'qub alaihissalam dengan anak-anaknya. Sampai Allah berikan fasabrun jamil, kesabaran yang paling terindah, terbaiknya yang diberikan oleh Nabi Ya'qub. Semua. Tapi subhanallah Pak, kesabaran yang ditempa oleh Nabi Nuh begitu panjang dan yang begitu berat, akhirnya Allah kasih gelar apa? Innahu kana 'abdan syakura. Menunjukkan semua kesabaran itu nanti hasilnya adalah apa? Syukur kenikmatan. Makanya berproses dengan kesabaran, hasilnya kenikmatan itu. Apa saja? Rumah tangga, prosesnya sabar, hasilnya syukur. Dagang, prosesnya sabar, hasilnya syukur. Dakwah juga begitu, sabar. Yang ketujuh, menyusun strategi skala prioritas. Jadi apalagi antum melakukan pendekatan-pendekatan kepada keluarga, kira-kira yang saya dekati siapa dulu. Biasanya ada aja di tengah keluarga itu model-model penentang. Itu antum dulukan silaturahmi, bawain kongkuan, isi itu campur racun tikus biar cepat hilang. Jangan, antum deketin, kasih hadiah ya. Terus nanti silaturahmi lagi di uang nonek jari wong cowo. Alhamdulillah, setelah dia itu bisa terima antum, antum diterima dulu Pak. Antum jangan meremehkan orang di sekitar antum. Mentang-mentang antum sudah mengenal sunnah, anak lulusan pondok, belum tentu mereka itu antum diuwongno, antum diataskan, antum diperlakukan secara baik. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mengirimkan surat kepada Heraklius, masih juga memuji ila adimir Rum kepada pembesar Romawi. Antum hargai. Terus kemudian strategi yang kedua, ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ini paling apa? Paling rajin, paling telaten, dan suaranya didengar. Gerilya. Udah, kita deketin bibi kita, bude kita. Ayo kita ngadakan kajian keluarga. Ibu-ibu kerahkan. Kemudian nanti kalau memang gak ada, antum kumpulkan dengan tetangga, tambah 2-3 tetangga. Kalau memang gak bisa rutin, pas liburan, mumpung kosong, di RT, RW, mbak, ayo kita ngadakan makan-makanan, sebelumnya ada kajian. Strategi. Kalau antum aja ujuk-ujuk, ayo ngaji. Apa mbak? Enggak ah, nanti repot, anak kan belum begini. Bahkan pak, ada orang pernah, ibu-ibu muda, saya ngisi kajian di Sentul sana, judulnya Rintangan Setelah Kematian. Balik mereka, aku belum mau mati katanya. Subhanallah, balik. Beberapa anak nanya, bu, itu kenapa ibu-ibu pada kembali? Ya Ustaz, takut judul. Sampai seperti itu, coba bayangkan. Akhirnya anak evolusi, iya Masya Allah, judul ini juga, judul aja harus kita perbaiki. Jadi jangan meremehkan tema itu. Jadi ada strategi, ada skala prioritas. Contoh, ketika saya mulai mendakwah orang tua, skala prioritas saya petakan. Yang pertama kali saya hilangkan dari orang tua saya adalah rokok. Kalau orang tua saya sampai kanker, repot. Saya duit gak banyak, nah, saya langsung serang itu. Oh, saya dekatin. Saya kan alhamdulillah. Ketika itu sudah ada indikasi. Ada indikasi kanker. Udah langsung saya bawa ke Jakarta, saya karantina di rumah 2 bulan. Enggak ngerokok itu. Sambil saya kasih radio rojak, saya yang ceramah. Itu kan. Karena sindir rokok, kan kena itu pasti. Terus alhamdulillah dengan berbagai macam cara. Karena apa? Saya itu kalau pulang nangis, pak. Ya walaupun saya dulu merokok, terus terang. Ya, namanya pesantren tradisional nggak ngerokok itu nek jari wong Jawa ibarat nggak cebok. Pasti ngerokok. Makanya sebelum ceramah kalu ngerokok dulu. Kalu ngerokok dulu, bukan kolar Rasulullah. Nah, itu satu almari rokok pak. Ya Allah, saya tegur. Ya wong rokok nggak beli aja kok repot. Ya memang bener nggak beli, karena ini dapat dari seluruh acara tahlilan ini semua. Wah, pokoknya kan rata-rata 2-3 bungkus itu. Masuk salam tempel satu, pulang 1-2 itu. Pak, berbagai macam merek ya Allah. Alhamdulillah, mulai satu persatu. Ada skala prioritas, ada strategi. Alhamdulillah, Allah wafatkan dalam keadaan ala sunnah, insya Allah. Itu semua ditinggalkan. Bahkan, wah dikata-katai temannya, gurunya, bisa sabar. Skala prioritas. Nah sekarang kurang ini akhlak ya. Saya juga kasih di sini ada akhlak yang paling utama pertama. Sebetulnya semua akhlak itu dibutuhkan, tapi utama pertama yang harus dimiliki seorang dai adalah jujur. Antara ucapan perbuatan, jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada maf'u dakwah, jamaahnya, ama istri anaknya, jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kemudian yang kedua, akhlak kedua sabar, no kan? Sabar itu keluar. Antum cek, Pak. Dari awal sampai akhir tadi, kalimat yang paling sering keluar apa? Sabar. Menunjukkan dakwah itu bekal utama pertamanya adalah sabar. Sabar nunggui umat yang sedikit, sabar nunggui umat yang banyak. Semua banyak juga butuh kesabaran, sedikit juga butuh kesabaran. Coba Nabi Yasin yang Nabi di dalam surat Yasin yang saya baca tadi. Nabinya 3, pengikutnya 1. Coba. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith. Tiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Tapi semua didustakan, Pak. Akhirnya waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu pun dari pinggiran kota, orang kotanya enggak ada yang ikut, tapi dia tetap sabar. Coba bayangkan, Pak, ustaz lebih banyak ustaznya daripada jamaahnya, gimana itu? Rebutan enggak di sini? Rebutan. Wong jamaahnya banyak aja kadang rebutan. Itu. Ini jamaahnya satu, itu pun, Pak, Masya Allah, ketika mengajak membantu Nabi ini, apa yang dia dapatkan? Dia disiksa, diinjek-injek, sampai keluar duburnya, dimasukkan ke dalam sumur. Makanya diantara para ulama mengatakan, ahli sejarah, dialah ashabur rossi yang dimasukkan di dalam sumur dalam keadaan sekarat. Antum ada yang pernah seperti itu? Enggak ada. Bahkan ketika diinjek-injek, dia masih mengatakan, inni amantu bi rabbik fasma'un. Dengar ya. Apapun yang kamu lakukan, enggak mungkin saya akan keluar dari keimanan kepada Allah. Dengerin. Itu tegas, tegar. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulil jannah. Ini dikatakan bukan kepada nabinya loh, Pak, tapi kepada pengikutnya yang gigih tegar. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi waj'alani minal mukramin. Itu siapa? Tadi waja'a min aqsal madinah, yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ashabur rossi. Diinjek-injek sampai pingsan, dimasukin sumur dalam keadaan sekarat. Antum baru dikatain Wahabi aja mengkeret. Itu. Aduh. Udah repot, gak tahu. Penghuni surga apa sampai enggak masuk lah masa. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Masyaallah. Ma u'tiya ahadun min ata'in khairan wa usa min as-sabri. Sabar. Ketiga, perasaan kasih sayang. Jadi antum melihat matu antum dakwah itu, antum jangan perasaan emosi, tapi kasihan. Ya Allah, dia itu harusnya sholat, tapi kasihan belum paham, belum bisa sholat. Antum kejar terus, semangat untuk nyolatkan dia. Apa? Nyolatkan dia, Pak. Nyolatin dia. Terus, ya Allah, Pak, ayo, Pak, sholat, Masya Allah. Dengan muka ceria, dengan semangat membara, ngajak dia sholat. Kenapa? Kasihan ini orang gak sholat. Kasihan ini orang belum berhijab. Kasihan ini orang belum berzakat. Kasihan ini puasa Ramadan gak puasa. Kasih sayang. Ya. Nomor 4, akhlak rendah hati, tawadhu. Jadi seorang dai, seorang yang ingin berhasil dalam dakwahnya, gak usah arogan, gak usah songong, gak usah sombong, gak usah sekarang membela diri, tinggi diri, tetapi rendah hati. Gak ingin mendapatkan berbagai macam sanjungan pujian. Yang penting agama Allah sampai, yang penting dakwah sampai, yang penting mereka paham, yang penting mereka berislam, selesai. Terkenal gak terkenal bagi saya sama aja. Yang penting agama Allah dikenal oleh mereka, kan gitu. Yang penting mereka sholat dengan tertib, yang penting mereka masuk masjid, yang penting dia akhirnya masuk surga. Itu da'i. Nah, kelima, ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini antum langkah praktisnya mulai ini ya, bab 4. Ya, kenapa kita itu mendakwai keluarga? Ya, semata-mata menuhi perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dakwah itu silaturahmi, Masya Allah. Coba bayangkan kalau antum datang sambil bawa oleh-oleh, antum kasih buku, tapi bukunya jangan gede-gede. Ini orang belum paham apa-apa, antum kasih riyadus solihin. Itu sampai digepuk. Apa mas masih ini? Kewede itu judulnya aja sudah sepet, belum lagi nggak bacanya. Antum kasih ringkasan sifat sholat Nabi, tata cara wudhu, adab makan, adab minum. Dia baca itu pun 3 lembar aja untung. Sambil antum kasih nasihat, besarnya balasan dakwah, ya, menunaikan tugas akhirat. Yang penting kita berlepas diri di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu sudah saya sampaikan ke paman saya, pakde saya, bapak saya, ibu saya, orang kanan kiri keluarga saya, itu aja berlepas diri di hadapan Allah. Memperbaiki masyarakat muslim, karena dari pondasi keluarga, kemudian RT, RW, lurah, itu dari mulai yang kecil, siapa? Keluarga. Yang keenam, rumah tempat berteduh. Kalau antum rumah itu nyaman, masya Allah, masuk itu sesuai dengan sunnah, apa saja itu dihiasi dengan sunnah, makmur dengan berbagai macam ibadah, tenang rumah itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, mengenali kedudukan orang tua. Ya tolong sama orang tua, ya, apapun keadaannya. Faqul lahuma qawlan karima. Apa karima? Memuliakan. Laisa minna man lam yuqir kabirana. Itu Rasulullah tidak mematok yang sudah mengenal sunnah, enggak. Laisa minna man lam yuqir kabirana, bahkan yang dia dalam keadaan musyrik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba pergauli dengan cara baik, akhlak, kasih senyum, ceria, tolong sopan santun, senyum, sapa salam, perlakukan. Makanya Pak, tidak ada tata cara berbicara public speaking yang lebih lengkap daripada Islam. Coba, qawlan sadida, qawlan layyina, qawlan karima, qawlan maisura, qawlan ma'rufa. Terus apa lagi? Qawlan? Qawlan? Apa lagi? Masya Allah, qawlan. Ayo mas, qawlan? Udah, sadida tadi, qawlan sadida. Terus qawlan? Ma'ruf sudah. Terus layyina. Terus qawlan karima, sudah tadi. Terus apa lagi? Ada satu lagi, qawlan. Sudah mulai capek jadi ingat-ingat. Duh. Qawlan sadida, ngomong itu harus benar. Qawlan ma'rufa, ucapan itu harus bisa diterima. Ma'ruf itu artinya urfan wa syar'a. Qawlan itu karima. Masya Allah Pak, coba bayangkan, sehina-hinanya orang kalau antum sopan santun, ngomongnya itu masya Allah, ya, tata kramanya dijaga, orang itu merasa dihormati kok. Dengar itu, apalagi orang Jawa itu. Qawlan sakila, ucapan itu jangan gampang, tolong, ya, mansomatan aja, jangan asplos asbun, qawlan thaqila, ya. Terus, nah, mendekati keluarga terpandang, nah, ini dipak deketi dulu, menjauhi sikap anarkis, saling menghormati dan menyayangi. Kelima, meluangkan waktu untuk keluarga ini, ya. Makanya antum kalau ingin memulai dakwah keluarga, antum luangkan. Antum bikin strategi-strategi perkumpulan. Contoh, ya, ada kumpulan arisan, kumpulan keluarga, ajak piknik keluar, masya Allah. Umpamanya kita bisa dapat 5 keluarga dengan anak istri suaminya, satu bus sudah. Ajak camping kemana, ajak family gathering. Nah, nanti di situ diselipin. Nah, acara biasa yang dia kenal, family gathering kan biasanya tarik tambang. Itu. Nanti yang menang dapat mushaf, yang kalah baca juz amma. Oh. Ayo baca semua. Baca deh. Yang kalah kena sanksi baca 2 ayat. mudah. Masya Allah, banyak cara menuju Roma tanpa irama. Lomba lari kan, enggak apa-apa antum pakai kegiatan-kegiatan yang biasa, tapi situ antum sisipkan. Nanti kumpul, diumumkan semua hadirin sekalian, kita akan masuk ke ruang istirahat makan. Mohon nanti dijaga adab-adab makan dakwah kok. Di antaranya satu, cuci tangan. Dua, baca bismillah. Nanti yang tertib antum sampaikan dakwah itu. Wah, seumur-umur gue makan baca bismillah, apaan itu? Kenal dia. Habis makan baca alhamdulillah, dakwah. Oke, habis itu kita akan lanjutkan permainan game. Oh, game. Game-nya juga gitu, main kartu. Gak apa-apa main kartu. Isinya satu, praktekkan sholat. Oh, yang dapatkan, sholat antum sekarang. Wah, saya dapat praktek sholat pak. Iya antum sholat. Coba lagi dapat kartu lagi. Wah, baca ar-ra'aita. Oh, masya Allah dibaca. Jadi ada kartu yang khusus antum tulis yang, kan kalau isinya domino. Itu isinya apa? Praktek ibadah, adab-adab sholat dibaca. Masya Allah, banyak cara untuk bagaimana kita itu mendakwai tapi tetap suasananya itu suasana family gathering, piknik dan yang lainnya. Nanti antum yang sebagai penyelenggara kan, kita berangkat semua bismillah membaca doa safar ya, dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diikutin dakwah. Nanti kita anjurkan untuk masing-masing berzikir, berdoa supaya perjalanan kita selamat, tidak ada aral melintang. Dia akan mau itu. Dakwah itu masya Allah, Pak. Jangan anggap ceramah mimbar, yaitu meluangkan waktu. Nah, karena membudayakan musyawarah, jangan otoriter, ajak kumpul. Sekarang ya, mau mengadakan family gathering yang antum punya target-target tadi, kumpulkan paman, pak di antum, ayo kita kumpul mengadakan family gathering. Antum jangan jangan didahului nanti ada kajian ini, jangan, diem aja ya. Kita akan ada acara tamasya, piknik, family gathering ke Tawangmangu. Oh, tuh. Nanti di sana akan ada acara di Randon, acaranya dibikin. Nah, di situ selipan. Nah, memberi gambaran utuh tentang dakwah, terutama adik-adik yang baru ngaji, dicurigai orang tuanya, dipertanyakan, antum kasih gambaran yang jelas gamblang, jangan malah pelintutan, jangan malah ada yang disembunyikan, nanti dicurigai malah antum. Terang-terangan aja, pak, alhamdulillah, bu, alhamdulillah, umi, atau terserah, bapak, saya itu ngaji di masjid apa ini, materi, masjid, itu pak polisi aja datang, loh, keren, kan gitu, aman, kalau bapak mau ikut ngaji, ayo, kasih gambaran, bahkan ustadznya belum sampaikan. Terus kemudian materi yang disampaikan tadi, langkah praktis mendakwai keluarga, memberi gambaran utuh, jangan ada yang disembunyikan. Kedelapan, bersikap baik pada keluarga, jangan arogan, jangan anarkis, tunjukkan akhlak mulia, itu akan menarik mereka. Antum sekarang paham dakwah, paham Islam, paham sunnah, tapi akhlak antum gak mencerminkan, gak menyenangkan, gak menarik mereka, gak ada faedah. Nah, memprioritaskan kaum wanita tadi ya, sebab-sebabnya kenapa ya. Oke, cukup ya, di sini ada salah paham tentang masalah dakwah. Oke, waduh, saya tadi hanya ngomong jam 8. Nah, ini jam 8:30, gimana? Hah? Gimana, Pak? Lanjut. Ya udah, kita lanjut tanya jawab. Silakan. Nanti antum baca aja salah paham, biasanya merasa pesimis, minder, merasa masih muda. Ini biasa, ingin keburukan cepat hilang. Ya, silakan ibu-ibu, yang silakan, mungkin ada yang bertanya, fadhol. Ya, pertanyaannya ini berhadiah, jadi langsung ada hadiahnya. Tanya tok aja dapat hadiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Ya. Cukup ya. Nyusul aja nanti. Ana, gini Pak, masya Allah, public speaking, pandai berbicara itu adalah syarat mutlak. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin mendakwai Fir'aun, apa yang dia minta? Rabbi syahli sadri, supaya ikhlas, lapang dada, enggak berat hati. Dan ini syarat seorang guru di dalam mengajar, utama pertama adalah plong, seneng, mencintai profesinya. Sehingga dia itu masuk kelas, Pak, berangkat sakit, nyampe kelas sembuh. Itu guru yang top. Ada guru berangkat sehat, sampai kelas sakit. Guru apa nih? Itu. Guru yang hebat, Pak, masuk kelas itu, hilang semua. Ya. Makanya ada orang yang ini Ustaz enggak pernah sakit. Emang manusia ada yang enggak sakit. Alhamdulillah Pak, obat saya itu cuma satu, dakwah. Dakwah itu sehat. Alhamdulillah. Makanya antum lihat gimana anak? Sehat enggak? Alhamdulillah, doanya. Sehat antum. Pak, masya Allah, ketemu dengan berbagai macam wajah, ini aja itu beda. Itu sehat. Ini ada yang senyum, ada setengah senyum, ada yang kecut. Itu, alhamdulillah, sehat. Salaman, masya Allah, sehat. Kalau antum ingin sehat, ngajar. Kalau antum ingin sehat, dakwah. Udah kuncinya itu. Udah, masya Allah. Rabbi syahli sadri. Makanya Nabi Musa AS yang dihadapin oleh Allah, tolong dimatikan dulu Bu, mic-nya. Nabi Musa ketika mendakwai Fir'aun enggak berat. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri. Oke. Jadi Nabi Musa AS, Rabbi wa yassirli amri. Seorang pengajar, seorang dai itu harus mempermudah, wa yassirli amri. Jadi antum jangan mengesankan, mempersulit. Bikin anak makin belajar makin sulit, enggak, wa yassirli amri. Makanya proses belajar itu yang paling benar adalah belajar yang memudahkan. Saya itu makanya enggak setuju kalau ada belajar menyenangkan. Mana ada zaman dulu sampai sekarang belajar seneng itu? Enggak ada ceritanya. Semuanya belajar itu enggak ada yang seneng. Makanya ada teori joyful learning itu, enggak ada kenyataannya. Tetapi yang jelas adalah wayasirli. Anak itu mudah menangkap materi pelajaran, mudah memahami pelajaran, mudah sekarang ini berdiskusi untuk membahas pelajaran. Wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan. Yang dimintakan Nabi Musa AS apa? Wa hlul 'uqdatan min lisani. Dan natijahnya, hasil utamanya, outcome utamanya, yafqahu qawli, murid itu faham. Untuk apa ente komlot? Nilai masuk IPK-nya 4, tapi anak habis diajar enggak paham. Gimana anak-anak, paham enggak? Enggak. Pulang ngaploh. Enggak dapat apa-apa. Yang paling utama pertama adalah yafqahu qawli. Dari mana? Qawlan sadida, qawlan layyina, qawlan ma'rufa, qawlan maysura. Sama qawlan apa tadi? Karima. Makanya kalau ustaz, guru dan yang lainnya ngumpat-ngumpat maki-maki anak itu, saya katakan termasuk 7 dosa besar guru. Ini sab'ul mubiqat, menghancurkan masa depan anak. 1, menegur anak di ruang kelas secara terbuka. Tuh, antum anak kasih kisah dampak negatifnya. Pernah ketika saya diundang ke rumah sakit gila, berarti anak waras ya. Waras karena diundang untuk, bukan nyeramai orang gila, enggak. Jadi karyawan ya, ketika itu ada acara apa? Ada acara rumah sakit. Itu ada kisah di mana ada seorang perempuan yang ditemukan melahirkan anak laki-laki ganteng. Ternyata ini adalah orang gila, anak gila lepasan ya, nauzubillah di digauli orang di dalam proses lepas, akhirnya hamil. Cerita punya cerita, begini ceritanya begini. Anak ini ketika kelas 3 SMP atau 2 SMP, sekelas ini jeblok matematik, Pak. Dan paling jelek itu dia. Tapi jeblok semua. Guru matematiknya ini, ibu gurunya marah. Ketika marah itu melototin dia terus. Oh itu, kan itu. Akhirnya dia drop down. Ya, kelas 3 sudah mulai error. Kelas 1 sudah mulai enggak bisa sekolah. Kelas 2 dipasung lepas. Ini apa? Qawlan sadida, qawlan layyina. Hati-hati. Ada anak yang frustasi, enggak mau sekolah, putus sekolah, mau ujian kelas 6 gara-gara dikatain dasar lu miskin goblok sama gurunya. 2 kalimat yang menghancurkan kehidupan dia. 2 kalimat yang menghancurkan masa depan dia. Enggak pernah mau sekolah, didatangin kepala sekolah, sampai pengawas, sampai dinas, enggak mau. Makanya hati-hati. Dosa besar yang menghancurkan masa depan murid. 2, nanti kita ikuti pelatihan di sekolah apa tadi? Insyaallah. Ya, ada 7 dosa besar. Enggak di sini karena antum bukan guru kan? Ya, anak kasih cuplikan aja. Itu ya. Intinya jangan sekali, antum kalau ada anak yang salah, ayo nanti ikut bapak makan di sana, ngopi. Gitu. Wah, senang dia diajak ngopi. Ayo. Nanti makan sama Pak Bapak. Tuh. Lain kali kamu kalau di kelas jangan teriak-teriak gitu. Gaduh, tahu enggak? Wah, anak itu senang ditegur juga ini. Nah, cara negur anak gini, Pak. Kalau teguran itu hanya sekedar teguran mendidik, anak antum panggil, antum duduk, dia berdiri. Gini. Lain kali kamu jangan terlambat ya. Oh itu, ini anak akan jerah. Gini, pokoknya nanti berikutnya kamu lambat lagi, pintu saya kunci. Gimana? Atau kamu tulis di sini perjanjian saya tidak akan terlambat. Kamu dengin yang ngomong. Antum duduk. Tapi kalau antum ingin menghajar, menghajar itu mencoba untuk kasih peringatan. Antum berdiri, dia suruh duduk begini. Itu beda lagi. Kamu ini gimana sih? Sudah berlambat lah, terlambat berapa kali? Coba 1 semester kamu terlambat 10 ini tau enggak? Ini beli tahu udah dapat. Tapi di luar kandang, jangan di depan temannya. Kalau antum ingin menasihatin, duduk sama rendah. Duduk bersimpu. Ini, nah, pegang pundaknya, elus kepalanya. Itu. Jadi ada tekniknya mengajar itu. Itu. Loh, Pak. Monyet aja dilus kepalanya nurut loh pak. Sampean kalah karo ketek loh. Itu dilus. Makanya Rasulullah ketika ingin hati kita itu lembut, imsah ra'sal yatim, elus kepala anak, kepala di bagian belakang. Ini otak belakangnya yang tempat motorik lembut akan bagus. Itu loh. Punggungnya ya. Udahlah, kamu apa enggak sayang sama bapak kamu, biayai sekolah. Kamu terlambat terus masuk seperti ini. Belajar enggak sih? Coba bapak kamu sekarang naik turun gunung, naik pohon kelapa. Biaya kamu nyari susah loh. Yang serius. Tapi tadi di luar kandang. Jangan di kelas. Ditunjuk-tunjuk. Udah kiamat sugro itu pak. Itu udah deh. Udah oh, awas loh pak guru, gue antem nanti pulang. Itu didendam. Dendam. Tuh paham. Ada lagi? Apa? Satu lagi silakan bu. Iya pak silakan. Terus kedua, apakah orang dakwah itu harus menguasai semua materi? Tidak. Yang paling penting balighu anni walau ayah. Antum tahu enggak artinya ini? Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, sampaikan ilmu dari Rasulullah, jangan sampai enggak ada dalilnya walaupun satu ayat. Itu. Ada orang kadang-kadang meremehkan. Oh, yang penting kan tahu satu ayat. Akhirnya apa? Dakwah asal. Mau hanya kemauan toh, enggak ada ilmu enggak. Balighu anni walau ayat di dalam kitab As-Sahwa Islamiyah, sampaikan Islam ini sesuai dengan dalil-dalil, kan? Jangan sampai tidak pakai ilmu dan dalil walaupun hanya satu ayat. Antum sampaikan sifat sholat Nabi, walaupun aku belum tahu caranya warisan, enggak menghalangi saya untuk menyampaikan cara sholatnya Nabi kepada si fulan. Begitu loh pak. Jadi antum untuk menyampaikan tentang sifat sholat Nabi, gak harus menguasai warisan, gak harus menguasai manasik haji, gak harus menguasai. Ana yang penting menguasai ilmu yang akan saya sampaikan, ana ajarkan. Titik itu. Itu aja. Fadhal pak. Ya. Ya. Ibu udah dikasih. Baik, oke, paham. Oke. Iya, mungkin yang saya tangkap biasanya anak itu lebih percaya sama guru daripada orang tua. Itu hampir semua. Sampai ustaz yang kondang gak didengar sama anaknya. Kata tempat guru gak begitu. Coba baik. Makanya cara yang terbaik, adanya buku penghubung, ada komunikasi dengan sekolah. Caranya apa? Titipkan ke ustaz yang paling dipercaya anak antum. Pak ustaz, Pak Guru tolong ya, ini anak kalau dibangunin subuh selalu aja kata ustaz. Gak apa-apa tuh agak siang-siang. Kata ustaz lagi, ustaz mana? Iya, coba aja bu ke sekolah. Ada deh ustaz yang bilang katanya subuh siang-siang dikit gak apa-apa. Itu udah datangin. Pak ustaz, ini anak saya kan ngefan banget sama antum nih. Nih dia bilang ngeyelin saya terus, katanya kalau subuh boleh deh terlambat dikit-dikit, siang-siang juga gak apa-apa. Kata antum, ah masa om, enggak, gak bener, udah deh nanti lulus-lulus. Ya, jangan tanpa ada kesan, ada pesanan. Ah paling juga mama nih, parah, ini datangi pak guru saya, apaan ini? Itu nyampe rumah, ma, itu umi, tadi ngomong ya sama ustaz saya. Pesan Pak Ustaz, Ustaznya juga harus lihai memberikan apa masukan itu. Makanya lagi-lagi strategi, lagi-lagi cara ngomong. dijelaskan tentang waktu sholat yang utama. Itu. Insyaallah nanti lain kali kalau ada yang ditegur oleh bapak ibunya, enggak boleh bantah. Karena yang benar itu seperti ini, seperti ini. Alhamdulillah di rumah ada yang negor, di sekolah saya yang negor. Enak tuh anak plong. Itu caranya. Gitu Pak ya. Kerjasama. Antum enggak perlu gunda. Wah, anak saya kok begini sih? Sekolah makin enggak benar. Malah saya sekarang enggak dianggap sebagai orang tua, sebagai ayah, padahal saya sudah ngaji, saya sudah. Oh, jangan. Antum terima kenyataan itu. Jangankan sekarang antum, ada ustadz yang lebih kondang, lebih besar, dia yaeli sama anaknya. Apaan tuh? Itu kan. Apaan? Itu. Enggak, yang benar itu ustadz yang di sekolah saya. Itu. Apalagi anak SD. Kelas 1, kelas 2, udah apa yang dikatakan gurunya udah selesai. Closing. Enggak ada yang boleh bantah. Pokoknya guru saya yang paling top. Gitu ya. Gitu Pak ya, kerjasama. Ada lagi? Oke, silakan Pak. Masyaallah. Ya, silakan. Ayo. Angkat kaki. Ayo, silakan. Ya. Silakan Ibu, yang satunya tadi. Ya, nomor 2 tadi ada. Ayo Bapak, pakai enggak pakai mic tadi. Ayo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Agak kenceng. Agak kenceng, Bu. Iya, emang bengkok. Terus? Ya, terus pertanyaannya oke, cukup. Ya, kuncinya gampang. Saya tanya sama antum semua. Ini pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah besar. Laki-laki menikah itu tujuannya mencari apa? Perempuan menikah tujuannya mencari apa? Ayo jawab. Antum kan udah nikah. Gimana sih? Parah. Antum nyari apa? Kalau laki-laki menikah tujuannya mencari ketenangan. Kalau perempuan menikah tujuannya untuk mencari perlindungan. Nah, tuh. Kalau ketenangan dan perlindungan ini terwujud, Masya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, enggak mungkin ada gelombang yang akan bisa memutuskan. Dan itu Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan perlindungannya enggak main-main sampai akhirat, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ketenangannya yang dijawamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilai. Ah, masyaallah. Ketika hadirkan ketenangan untuk suaminya, dan ketika laki-laki bisa menghadirkan perlindungan untuk istrinya, selesai. Paham? Kok melototin saya, Pak? Paham enggak? Iya, gitu. Subhanallah, makanya, Pak, sebetulnya, maaf, ini saya ngomong boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Boleh. Enggak enak deh. enggak usah deh, enggak jadi. Pokoknya gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu bi ba'dhum 'ala ba'din. Nah, keutamaan itu, keutamaan perlindungan, keutamaan kepemimpinan, dan keutamaan harta. Jangan antum meremehkan. Dari ayat ini Allah menghadirkan secara tekstual, laki-laki harus lebih banyak duitnya daripada perempuan. Oh, paham? Paham enggak? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min. Allah jelaskan secara min amwalihim. Ah, baru fas-salihatu qanitatun hafidhat. Dari itulah akhirnya hadir ketenangan. Kenapa? Karena salihat, karena qanitat, karena hafidhat. Tenang. Siapa suami yang enggak tenang memiliki ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Makanya Pak, masya Allah, kenapa Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kata Syekh Masyhur, Allah tidak mengatakan fankihu minan nisa. Kalau Allah mengatakan fankihu minan nisa, wajib ta'adud. Kau melotot sama? Tapi Allah mengatakan fankihu ma taba. Berarti ada pilihan, ada iya, ada tidak. Kalau baik lanjut, kalau enggak berarti sunnah. Nikailah wanita-wanita yang baik. 2, 3, 4. Artinya apa? Dari tafsir isyari, tanda wanita baik itu mau dipoligami. Paham gak itu? Ini ayat ini. Jangan bantah ya, awas. Nah, paham gak Pak? Ana ini menjelaskan ayat. Fankihu ma toba, tanda perempuan baik mau. Astaga. Ya udah, enggak lanjut. Ana tadi udah ragu-ragu, enggak dapat pendukung. Apalagi ana menjelaskan ayat. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Berarti nikah satu itu nikah ketakutan. Soalnya enggak? Ayat enggak ini? Ayat. Fa in khif tu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma. Oke. Antum ya yang mau tanya tadi. Ya, silakan. Udah stop ya, jangan tanya yang tadi. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade. Ya, paham. Saya enggak apa-apa, lanjut ya. Enggak usah pakai mic. Ya, ya. Enggak sedikit itu, Pak. Ya, anak kasih kisah, masya Allah, Pak, ya. Genset itu seperti genset. Kalau enggak ada bensinnya enggak nyala. Kalau enggak ada BBM-nya mati. Enggak kasih HP ngambek. Enggak sholat. Jalan-jalan enggak dikasih ngambek, enggak mau lagi sekolah. Gen Z. Bahkan masya Allah Pak, pengangguran sekarang didominasi Gen Z. Nomor 2 milenial. Bukan karena enggak ada kerjaan. Ekspektasi dia untuk mengejar kehidupan yang lebih gigih, serius itu rendah. Makanya saya itu masya Allah capek banget di pondok itu, terutama kan ada usaha ngerekrut anak-anak SMA itu, didiknya itu masya Allah lama nggak kena-kena. Setelah itu keluar ngambek, senengannya nongkrong begadang, ini problem. Padahal mereka ini paling terbanyak, apalagi di Indonesia, paling terbanyak manusia produktif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi kunci masya Allah Pak, yang diberikan oleh Allah, wa'mur ahlaka bisolati wastabir, jangan jengah, jangan jeleh, jangan patah arang, terus. Ya, enggak ada jeda. Sabar. Deketin terus. Antum sekarang punya anak umur apa? 12, 18 itu. Kan gini Pak. Anak umur 0 sampai 5 nyenengin, 5 sampai 12 ngeseli, 12 sampai umur 18 nyusai. Kan gitu. Itu siklusnya. Antum lihat aja anak antum umur 2 tahun. Subhanallah, nangis aja seneng, iya enggak? Lucu seneng, Masya Allah. Bahkan kadang-kadang kangen nangisnya, dicubit-cubit menangis. Ini Pak umur 12, ketawa aja ngeseli. Lo ketawa kayak keledai aja lo diem. Tawa lo. Mangkel kita. Kadang-kadang ketawa ngiki, wah, suaranya. Ketawa aja ngeseli, coba bayangkan. Apalagi nangis dia. Itu anak. Makanya umur 0 sampai 5 tahun perlakukan dia seperti raja. Lembutin, lemahin, turutin, ya. Berbagai macam, jangan dikasari, jangan dimeraja. Masa itu marah sama raja, dikampleng sampai. Raja. Umur 5 sampai 8 perlakukan seperti tawanan. Mulai ajari aturan, adab, ini boleh, ini enggak boleh. 8 sampai 12 perlakukan seperti sahabat. Apa sahabat? Sahabat yang membimbing, sahabat yang dekat, sahabat yang sekarang ini tahu apa yang diinginkan. Makanya Pak, tidak sedikit anak-anak di pesantren saya milih jurusan last minute. Orang tuanya membimbing dari kelas 10 pengen jurusan kedokteran. Kelas ke-12 hanya hitungan hari pindah jurusan, pindah kampus karena temannya. Itu. Makanya di sini anak-anak orang tua ngadepin anak SMP SMA otoriter enggak laku. Orang tua yang akan bisa masuk ke dunia anak SMP SMA adalah orang tua yang bersahabat. Orang tua yang seperti temannya tapi selalu membimbing, selalu memberikan arahan, selalu ngajak musyawarah. Jangan harus, pokoknya pasti begini, enggak boleh begini. Wah, enggak laku sampean. Antum tanya sama anak antum, ayo kamu nanti kira-kira kelas 10 antum tanya, mau masuk kuliah mana? Enggak tahu. Itu pasti enggak tahu. Terus kira-kira tahunya kapan? Ya entah, terserah. Terserah, itu nggak tahu sama terserah, itu udah. Tapi terus antum jangan jengah, jangan kapok, deketi terus. Kalau nggak sama temannya, karena subhanallah ditanya berkali-kali sama orang tuanya, terserah nggak tahu. Sudah curhat berkali-kali sama temannya, sudah mau masuk Unibro, jurusan teknik sipil, udah lengkap berkas-berkasnya, akunnya UTBK udah dibikin. Bilang sama bapaknya, nggak tahu coba. Dan itu gak sedikit. Makanya bersahabat. Teman nih anak antum, dampingi anak antum, ajak ngobrol seperti temannya. Itu. Makanya ketika ada liburan, ayah bunda itu sekali-kali jajan, itu jangan sibuk cuman makan. Yang ngono bakso, yang menikmati ayam, ngobrol. Itu ya, apalagi anaknya 7. Kamu anak yang keberapa? Masya Allah, gak ngerti anak nomor berapa. Parah, kata anaknya. Ya parah bapak. Itu. Terus kelas berapa kamu? Astagfirullah. Lupa. Diajak ngobrol, gimana pelajaran di sekolah, guru-gurunya. Karena ada hal-hal, apalagi anak introvert, itu tidak banyak cerita, diendem. Kalau meledak itu lebih parah daripada ekstrovertnya. Dan itu gak terbuka kecuali dengan orang tua kadang-kadang. Ngobrol, nyantai. Sambil makan bakso, ngelurusin cara makannya, ada pada kamu mondok juga, masih juga makan pakai tangan kiri, ayo pakai tangan kanan. Suruh baca bismillah dulu itu. Nah, sekali juga cengkrama sama istri, ajak ngobrol, kan sama-sama sibuk, jarang juga ketemu. Jadi ama anak ama istri, makanya saya itu sering kasih usulan, daripada harpitnas, hari kecepit nasional yang suka libur Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, antum jalan-jalan juga repot, enggak punya duit, di rumah adakan kegiatan kebersamaan. Hari Kamis kita bersih-bersih rumah, Jumat kita sholat Jumat bersama ngajak anak-anak, pagi-pagi kita ajak baca dzikir sunah. pagi, setelah itu ada bacaan Riyadhus Shalihin kalau ketinggian Arba'in Nawawi. Udah, setelah itu kita ada acara masak bersama, ya apalagi anak-anak perempuan. Coba bayangkan Pak, rumah kadang-kadang kecil, berantakan, padahal di situ penghuninya 5. Kenapa? Karena enggak ada. Padahal rata-rata orang hari-harinya itu kan nyapu cuman ada di alur-alur yang kelihatan mata. Yang di bawah-bawah itu dibersihkan pas pada waktu itu bareng-bareng. Ayo, ada yang di bagian bawah tempat tidur, ada yang di bawah sofa, ada yang toilet, gitu. Nanti masak bersama, makan bersama. Nah, bagus. Nanti giliran hari Ahad sudah masing-masing, anak-anak kemana, suami istri jalan-jalan. Caranya kalau jalan yang bagus itu, ini jalan konsep untuk menghilangkan penat sekaligus juga apa, suasana itu rileks. Antum jalan malam Ahad tanpa tujuan. Hei, kalau antum nanti jalan-jalan dengan tujuan ngos-ngosan, ya kapan nyampe ya, kapan ini, kemana sih, jalan aja kayak gendeng itu, jalan pokoknya ngobrol, tapi cari jalan yang aman ya, karena asik ngobrol ketobrok mobil nanti. Jadi trotoar ngobrol ya, entah itu pelukan, gandengan tangan, karena halal kok. Antum pacaran lagi sunnah. Di situ ada kegiatan mencairkan kebekuan, kejenuhan. Apalagi sekali-kali naik angkot bareng-bareng. Dulu pernah naik angkot itu, apalagi kecopetan dulu. Naik lagi kecopetan lagi. Astagfirullah, pas banget nih. Dari ada hal naik motor bareng, keliling komplek jalan. Ini ada hal untuk mencairkan kejenuhan. Kalau stagnan banget, antum coba ngadem di suatu tempat, entah villa kecil-kecilan. Bikin 6 kertas folio. 3 folio antum staples kasih ke istri, 3 folio kasih ke suami. Tulis apa yang kamu inginkan dari saya. Nah, tulis semua itu. 1, 2, 3, 4, 5. Istri nyetorin ke suami, suami nyetorin ke istri. Nanti tukar tambah. Wah, ternyata benar ya. Ini selama ini dipermasalahkan oleh istri saya. Bagi saya enggak ada masalah. Oh, antum review. Itu antum cuek berangkat ke kantor, biasa aja kan. Ternyata istri pengen dipamitin. Ya. Pamit. Masa nyelonong seluman-seluman selamat aja kayak orang semergeledek loh, kan gitu. Pamit, ternyata hanya pamit. Rasulullah aja mau sholat, Pak. Rasulullah, Aisyah ngomong apa? Qabbala Rasulullah ba'da nisa'ihi thumma yusalli wa la yatawadda. Rasulullah mencium salah satu istrinya salat tanpa wudu. Nuh, ya Aisyah. Kemudian ditanya, "Man, siapa dia?" Beliau senyum. Berarti yang dicium Aisyah. Coba ringan kan sepele, tapi berharga. Suami juga punya curhatan. Kadang-kadang berangkat. Yang paling krusial buat suami apa, Pak? Ketika berangkat kantor, ngejar waktu. Apa yang paling krusial? Kunci mobil motor. Tuh cari di atas kamar, gak ada yang lainnya. Ternyata dijeburin anaknya ke tong sampah. Aduh, geger suami istri. Dicemempakno sebagai seorang istri, ini suami mau berangkat 1 jam, disiapin dompetnya, disiapin jamnya, disiapin kacamatanya, disiapin apa lagi? Kuncinya, nih mas. Itu. Masya Allah, wah udah seneng itu papa, oh, lancar jaya. Apalagi sudah di depan rumah, motor itu sudah dipanasin. Waduh, siapa yang manasin? Saya mas, masya Allah, terima kasih, syukron kasiro, karena dibawa maling. Dipanasin di depan rumah. Parah. Kunci garasinya. Itu kan sepele, Pak. Ringan. Karena masalah kacamata enggak besar. Masalah orang terpleset sampai kakinya patah itu bukan karena kesandung batu besar. Batu besar itu Pak dilihat 50 meter udah kelihatan. Yang bikin kepleset itu apa? Kerikil kecil. Masalah tadi ada orang yang menceraikan, minta nuntut cerai ke pengadilan. Gara-gara apa? Suaminya malas sikat gigi. Eh kan sepele, odol piro Thomas, sikat piro, gesek-gesek. Karena gak pernah sikatan. Duh. Sepele tuh. Udah, pulang aja. Udah, cukup. Udah. Ada ya, insya Allah. Paham ya? Ada lagi? Ya, sudah jam 9. Sebagaimana yang telah disepakati, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaikum sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.